Wasa disul iqamatu fi baladil mumayyiz bi ayyakuna abawahu muqimaini fi baladin wahid. Masih melanjutkan tentang syarat-syarat seseorang bisa mendapatkan hak asuh. Syarat yang keenam ialah iqamah atau dia bermukim di tempat anak yang bersangkutan, anak yang ingin mendapatkan hak pengasuhan. Jadi artinya adalah kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayah, dia berada di satu tempat yang sama dengan anaknya. Falau arada ahaduhuma safaru hajatin ka hajjin wa tijarah tawilan kana safaru aw qasiran kana al waladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al muqimi minal abawaini hatta ya'udal musafiru minhuma. Bila salah satu dari kedua orang tua melakukan bepergian, bepergian yang tujuannya bukan untuk berpindah tempat, bukan untuk berpindah daerah, bepergian dikarenakan ada kebutuhan seperti beribadah haji atau melakukan perdagangan, maka anaknya dia dititipkan atau diasuh oleh orang tua yang masih mukim, orang tua yang masih berada bersama dengan anaknya. Jadi selama salah satu dari kedua orang tua pergi untuk melaksanakan kebutuhannya, maka yang pergi itu, orang tua yang pergi, dia tidak mendapatkan hak asuhnya. Dan pergi ini tidak membedakan jarak yang ditempuh, apakah jaraknya jauh atau dekat. Falau arada ahadul abawaini safara naklatin fal abu aula minal ummi bihadonatihi fayanzi'uhu minha. Hukum tadi hanyalah berlaku bila perjalanan yang dilakukan dikarenakan untuk melakukan kebutuhan. Tetapi bila salah satu dari kedua orang tua pergi dan kepergiannya tujuannya adalah untuk pindah tempat tinggal, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ayah. Jadi sang ayah tadi, bila dia ingin berpindah tempat tinggal atau ibunya ingin berpindah tempat, maka dia mengambil anak itu dari ibunya. Wasartu sabi'u khuluwu ay khuluwu ummil mumayyizi min zawjin laisa min maharimit tifli. Syarat yang ketujuh, yaitu syarat terakhir, adalah seorang ibu tidak memiliki suami yang lain. Jadi bila seorang ibu memiliki suami yang lain, yang suami itu bukan termasuk mahram dari anaknya, suaminya ibu bukan mahram dari anaknya, maka dia tidak mendapatkan hak asuh. Fa innaka hadsahsun min maharimihi ka amitifli awi bni ammihi awi bni akhihi wa radiya kullun minhum bil mumayyiz falatas kutu hadonatuha bidzalik. Bila seorang ibu menikah dengan seseorang, namun suaminya yang baru itu adalah masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan mahram dengan sang anak, contohnya seperti paman dari sang anak, paman artinya saudara dari mantan suaminya, atau ibnu amihi, anak dari paman sang anak, atau ibnu akhihi, anak dari saudara sang anak. Pokoknya orang-orang laki-laki yang masih halal dinikahi oleh ibu sang anak, lalu suaminya ridho, suaminya rela untuk mengasuh sang anak tersebut, maka hadonah atau hak asuh yang dimiliki seorang ibu masih tetap, ya, dalam arti tidak gugur. Intinya adalah syarat yang ketujuh ini, seorang ibu yang mengasuh anaknya dia tidak boleh memiliki suami yang baru kecuali bila suami itu masih kerabat atau masih mahram dari sang anak. Fa in tala syartun minha aisa bu'ati fil ummi saqatat hadanatuha kama taqaddama syarhu mufassala. Tentunya bila salah satu dari tujuh syarat sebelumnya, satu dari tujuh syarat yang telah dijelaskan cacat dimiliki oleh seorang ibu, maka hak asuhannya telah gugur ya, hak asuhannya telah gugur. Wah, ini sudah masuk ke ahkamil jinayat ya. Oke, kita teruskan di video setelahnya, kitabu ahkamil jinayati.